الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. طيب pada pembahasan kemarin kita selesai dari isim mausul yaitu da. Nah, untuk dikatakan mausul apakah menjadi syarat? Nah, syarat-syaratnya apa? Ayat takat damahan ma istifhamiyah wa man istifhamiyah. Nah, ayat takat damahan ma istifhamiyah wa man istifhamiyah. Taib. Untuk membedakan antara yang mausul dengan za yang merupakan apa? Satu kesatuan dengan isim istifhamnya. Atau dengan kata lain dalam lughah, dari mana kita mengetahuinya? Dari badalnya. Contohnya mada sonata akhairan am syarran. Kalau seperti ini berarti adanya sekarang kalau akhairan am syarran, ini da di sini. Nah, da mulghah. Kemudian kalau akhairun am syarrun? Da di situ mausulah. Kenapa? Kok ketika mausulah dia dalam kondisi rafa? Dia sebagai badan dari da yang merupakan apa di situ? Khabar. Nah, karena ma mubtada dha khabarnya. Tayyib. Dan ini jarang digunakan. Yang datang dalam Al-Qur'an, nah banyak penggunaannya apa? Dha mulghah. Madza qala rabbukum? Qalu apa? Atau mada anzala rabbukum qalu khaira. Karena mada qala rabbukum apa? Qalu al-haqqa atau al-haqqu? Al-haqqa. Nah, sehingga ada yang banyak dalam qiraah kita qanifillah. Nah, dha mulghah bukan dha mausul. Datang dalam qiraah siapa? Penggunaan dha mausulah ini seperti wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwu qiraah Abi Amr. Nah. Baik. Selanjutnya kemarin kita terakhir berhubungan dengan bait syair Adas. Mani abbatin alayki imaratun aminti wa hadha tahmilina taliqu. Adas isim atau fi'il? Muhammad. Isim apa? Ismu saud. Nah, untuk suara apa ini? Ismu saud untuk suara apa? Suara bagai, nah, tayyib atau bagul, bagulun mufradnya, muannasnya bagulatun. Qalu hadha mausulun mubtada. Ya, qalu hadha mausulun mubtada. Tahmilina silatuhu wal a'id mahdhuf. Wa taliqu khabaruhu wat taqdir walladhi tahmilinahu taliqu. Tayyib. Dan ini pendalilan siapa? dalilan kufiyin. Maka dikatakan oleh Musyam wa hadza la dalila fi. Lijawazi an yakuna dhalil isyarati wa huwa mubtada'un wa taliqu khabaruhu wa tahmilina jumlatun haliyah. Ay haliyah minan dhamiril mustatir fi taliq. Wa qila khabar wa taliq khabar ba'da khabar. Wa qila silah limausul mahduf ay wa hadha alladhi tahmilinahu taliqu. Maksudnya apa? Orang ini yang engkau bawa, dia adalah seorang yang merdeka, berbicara kepada bagolnya. Wa taqdir wa hadha taliqu fi halati kaunihi mahmulan laki. Nah, berarti kalau takdirnya seperti ini, dan wa hadha taliqu, dan ini adalah seorang yang merdeka dalam kondisi dia dibawa di atasmu. Itu apa? Berada di punggungmu. Naik. Nah, wa dukhulu harfi tanbihi 'alaiha yadullu 'ala annaha lil isyarati la mausulah. Dan masuknya harfu tanbih na'am atas apa? Dha menunjukkan bahwasanya itu untuk isyarah bukan untuk mausulah. Qala al-Azhari li annaha tanbih la tadkhulu 'ala al-mausulat. Wa fihi anna al-kufiyyin la yusallimuna dhalik. Berarti kaidah ini khanifillah yang dikatakan oleh Azhari. Nah, bahwasanya ha yaitu ha tanbih kepada hadza. Ha tanbih di sisi basriyin, nam ha tidak masuk kecuali pada apa? Isim isyarah, tidak akan masuk pada mausulat. Cuma orang-orang kufiyun tidak menerima yang demikian itu. Karena mereka kemarin kaidahnya apa? Bahwasanya nam tayyib boleh mausul tayyib dalam kondisi tersebut. Tapi ini pendapat yang lemah. Karena kita lewati kemarin bahwasanya dipersyaratkan untuk dha. Nah, mausulah harus didahului dengan ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Berarti kalau didahului dengan ha tanbih masuk tidak? Tidak. Nah, tayyib tidak masuk dalam kategori dha mausulah. Fahadihi khulasatul qawli fi ta'dadil mausulati khasiha wa mushtarakiha. Dan ini adalah ringkasan nah, perkataan tentang apa jumlah-jumlah mausul baik yang khusus maupun yang musytarak. Taim, mausul yang khusus apa saja kemarin? Pak Ahmad. Hah? Yang khusus ada mufrad, mutsanna dan jamak. Yang mufrad alladhi, allati. Terus al-latani, al-ladani dan al-latani hukumnya mu'rab. Terus al-ladina, al-ladina dan al-latina, al-la'i dan al-lati juga al-la'i, al-lat juga. Ada berapa? 6 lughah ya kan? Yang tinggal yang tersisa 2 apa? Al-lawati dan al-lawai. Baik. Ini yang mausul khasah. Kemudian mausul yang mushtarak apa saja? Bazaid. Ma. Man. Al. Apa? Al. Al-mausula du, terus dha. Yang terakhir kita ambil adalah dha. Nah, hah? Apanya? Ayin mana? Mana tu? Di musyarakah. Tayyib. Dan Ibn Hisham tidak menyinggung tentang apa? Tayyib satu isim mausul ya kan, tidak disinggung dalam syarah, yaitu ayyun. Naam. InsyaAllah menyusul. Baik, kita masuk pada taqsim silah. Qala fa amma silatu fa hiya ala darbain wa shibhi jumlatin. Adapun silah maka itu ada dua pembagian, yaitu jumlah dan shibhi jumlah. Qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala fi khulasah wa jumlatun aw shibhu alladhi wusil bihi kaman indilladhi ibnuhu kufil. Tayyib. Ketemu belum Aden? Ketemu. Tayyib. Ay walladhi wusila bihi al-mausul atau aw alladhi wasala bihi al-mausul jumlah aw shibhaha. Tayyib. Maksudnya wajum latun aw syubhuha alladhi wusil bihi kaman indil ladhi ibnuhu kufil. Maksudnya naam, tayyib, alladhi wusila asan bagus, walladhi wusila bihil mausul jumlah aw syubhuha. Bagaimana kita ikuti sebagaimana dalam bait wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil tayyib bihi kaman indil ladhi ibnuhu kufil tayyib, namanya silah, dinamakan silah karena dia yang menyambung, yaitu naam. Berupa jumlah atau syumhu jumlah. Wa jumlatu ala darbaini ismiyatin wa fi'liyatin. Wa syartuha amran ahaduhuma an takuna khabariyatan a'ni muhtamilatan lisidqi wal kadhib. Fala yajuzu ja'a alladhi idribhu. Wala ja'a alladhi bi'atukahu. Idha qasadta bihil insya' bikhilafi ja'a alladhi abuhu qa'imun wa ja'a alladhi darabtuhu. Tayyib. Sekarang perhatikan akhwan fillah. Nah, untuk contoh ini dulu. Ja'a alladhi abuhu qa'imun. Alladhi ini kan sebagai apa? Isim mausul. Tayyib, isim mausul. Kemudian apa? Jumlah setelahnya adalah silah. Abuhu qa'imun. Tayyib. Nah, pada naam silah ini tayyib bisa berupa jumlah atau syubhu jumlah. Dan jumlah ada dua macam, ismiyah dan fi'liyah. Tayyib. Dan dipersyaratkan pada jumlah yang menjadi naam silah untuk mausul dua perkara. Yang pertama harus jumlah itu adalah jumlah khabariyah. Yang dimaksud dengan jumlah khabariyah yaitu yang memiliki kemungkinan apa? Sidik wa kadzib, itu namanya khabariyah. Khabar ya bisa benar, bisa dusta. Lawan dari jumlah khabariyah apa? Jumlah insya'iyah, yang di situ apa? Berupa permintaan, berupa perintah. Nah, sehingga tidak disifati dengan apa? Benar atau salah, tapi disikapi dengan apa? Dilakukan atau tidak? Ya tidak. Nah, sekarang kenapa kok dipersyaratkan jumlah khabariyah? Unduru fi ta'liq rukmat tsalits. Wa innama Ushtarita kauna jumlatis silati khabariyah li'annahu yajibu an yakuna madmunuha ma'lum al-intisabi ila al-mawsul lil-mukhatabi qabla al-khitab. Wal jumlatul isya'iyah laisat kadzalik. Dan hanyalah dipersyaratkan. Taib keadaan jumlah tersebut berupa kaunu jumlatis silah khabariyatan, dipersyaratkan. Nah, keadaan jumlah silah itu khabariyah, kenapa? Karena wajib ya matmun dari apa? Jumlah tersebut ma'lumal intisab ilal mausul. Intisabnya kepada mausul itu jelas, telah diketahui. Bagi siapa? Lil mukhatab, bagi orang yang diajak bicara qablal khitab, sebelum pembicaraan itu. Wal jumlatul isya'iyah laisat kadzalik. Adapun jumlah isya'iyah tidak demikian keadaannya. Ya, tidak demikian keadaannya. Kenapa? Li'anna matmunaha la yu'lamu illa ba'da iradi sighatiha. Dikarenakan yang dikandung dalam jumlah isya'iyah itu tidak diketahui kecuali setelah apa? Setelah didatangkan sighahnya. Baik. Jadi seseorang sebelum dikatakan ijlis, apa dia tahu? Ya enggak, ya tidak. Soalnya datang misalnya ijlis, sebelum itu ya enggak. Paling cuma duga-duga, mungkin saya disuruh duduk, ternyata enggak disuruh-suruh. Nah, sudah di na'am tayyib hidangkan makanan. Tapi belum disuruh makan, kul. Ternyata disuruh keluar. Kan enggak tahu. Nah, ini jumlah insya'iyah. Berbeda dengan khabariyah. Kalau jumlah khabariyah, nah, taib yang dikandung ifanibillah dan diketahui oleh apa? Kandungannya sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara sebelum apa? Sebelum pembicaraan, makanya dia bisa apa? Membenarkan atau mendustakan, paham? Nah, apa tahuddamam ini? Wa 'alala aidan bi ta'lilin akhar kama fi at-tasrihi bi anna al-mausula. Nah, wasalatun ila wasfil ma'arifi bil jumlah. Taib. Dan juga apa? Memberikan alasan yang lain. Taib. Sebagaimana dalam tasrih bahwasanya mausul itu adalah waslah. Mausul itu adalah apa? Penyambung menuju kepada apa? Wasfil ma'arif bil jumlah. Pensifatan suatu apa? Isim-isim yang ma'rifah dengan jumlah. Nah, ini juga faedah isim mausul. Nah, isim mausul ifanifillah di antara fungsinya adalah untuk kita bisa menyambung antara isim ma'rifah dengan sifat yang berupa jumlah. Contohnya ifanifillah. Nah, misalnya telah datang orang yang memukul Zaid. Ingin digunakan dengan apa? Jumlah fi'liyah. Taib. Tentunya enggak bisa menggunakan langsung apa? Ja'a yadribu Zaidan, ya kan? Ja'a yadribu Zaidan. Tapi kita katakan apa? Ja'al ladzi yadribu Zaidan atau ja'al ladzi daraba Zaidan. Nah, ja'al ladzi daraba Zaidan. Sudah terjadi. Nah, ini fungsi isim mausul diantaranya untuk apa? Menyambung sehingga apa? Bisa isim-isim ma'rifah disifati dengan jumlah. Nahu ja'a rajulul ladzi qama abuhu. Nah, kalau tidak ada isim mausul afani bila ja'a rajulu qama abuhu. Ini tentunya maknanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang karena yang diinginkan adalah telah datang seorang yang bapaknya telah berdiri. Baik. Wa min syartil jumlatil man'uti biha an takuna khabariyah. Dan di antara syarat jumlah yang disifati dengannya, ya. Baik, adalah harus jumlah itu jumlah khabariyah. Nah, jadi ada dua alasan. Alasan yang pertama, kenapa dipersyaratkan jumlah khabariyah sebagai silah, yaitu kenapa? Karena matmun dari jumlah itu sudah apa? Di pahami, sudah diketahui oleh mukhatab sebelum khitab. Berbeda dengan jumlah insya'iyah. Juga yang kedua, karena mausul adalah apa? Waslah ila sifat ila wasfil ma'arif bil jumlah. Baik. Kemudian tentang pengertian jumlah khabariyah, a'ni muhtamilatan lisidqi wal kadhib, ay fi nafsiha min ghairi nadharin ila qa'ibiha. Maksudnya fi nafsiha, ay fi nafsil jumlah. Maksudnya jumlah ini adalah muhtamilah, punya kemungkinan untuk benar dan dusta. Fi nafsiha, yaitu pada jumlah itu, pada khabar itu, tanpa melihat apa, kepada qailiha, kepada apa, orang yang mengatakan atau yang mengatakannya. Kenapa ikhwan fillah? Karena di sana ada khabar yang kalau dilihat dari orang yang mengatakannya, ini tidak mungkin apa, tidak mungkin ada kemungkinan benar dan dusta, tapi mesti benar. Misalnya apa, ini perkataan Rasul, ya tidak, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengkhabarkan telah melakukan Isra Mi'raj. Ini kita katakan jumlah khabariyah atau insya'iyah? Khabariyah, tapi dikatakan muhtamilah isidqi wal kadhib, yang mungkin disifati dengan benar atau dusta. Padahal Rasul enggak pernah dusta, ini gimana jawabnya? Nah, yang dimaksud adalah apa? Khabarnya itu sendiri tanpa melihat yang mengatakan, ya kan? Tanpa melihat yang mengatakan. Yang kita sikapi, yang kita hukumi khabariyah, yaitu berhubungan dengan apa? Jumlah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan jumlah khabariyah. Makanya orang-orang kufar Quraisy ada yang mensikapi apa dengan pendustaan, ya kan? Jadi fi nafsiha min ghairi nadharin ila qa'iliha. Ini juga dibahas dalam usul ikhwan fillah, maka dipahami antara khabariyah dan insya'iyah. Wa ma dzakarahu min ishtiratil khabariyah wa adami jawazi ja'al ladzi adribhu ila akhirih huwa sahihu wal masyhur. Dan apa yang disebutkan oleh Ibn Hisham tentang dipersyaratkan yang khabariyah dan tidak bolehnya semisal ja'al ladzi idribhu, ini adalah pendapat yang sahih dan masyhur. Nah, sekarang siapa yang menyelisihinya? Wa jawazal Kisa'i al-wasla bi jumlatil amri wan nahi. Ya, Kisa'i membolehkan untuk apa? Menyambung dengan jumlah amr wan nahi. Nahu ja'al ladzi idribhu aw la tadribhu. Naam, ja'al ladzi idribhu. Wa jawazal mazini bi jumlatid du'a idza kanat bi lafdzil khabar. Ini siapa mazini? Nahu ja'al ladzi ghafara Allahu lahu, tapi diinginkan doa. Wa jawazah Hisham bi jumlatin musaddarah bi laita. Nah, Hisham membolehkan dengan apa? Jumlah yang diawali dengan laita. Wa la'alla wa asa. Laita, la'alla dan asa. Nahu ja'al ladhi laitahu aw la'allahu muntalik. Wa ladhi asa an yakhruja. Qala syair wa inni la ramin nadratan kibalal ladhi la'alli wa in shattat nawaha azuruha. Taim. Syahidnya apa? Allati la'alli wa in shattat nawaha azuruha. Wa qala al-akhar wa madha asal wa shuna an yatahaddathu siwa an yaqulu innani laki 'ashiqu. Syahidnya mana? Mana isim mausulnya? Mana isim mausulnya? Naam, dha. Tayyib. Wa madza asa alwashuna an yatahaddathu. Tayyib. Wa ta'awwalahum almani'un ala idmari qawlin fil awwal. Ay qibalallati aqulu la'alli. Awisilah azuruha. Wa khabaru la'alla mutmar. Wal jumlah i'tirad. Wa amal baitu thani fa'ala anna madha ismun wahidun wa laysa dha mausulah. Taim, bermakna apa? Wa ikhtalafu aidan fil wasli bil jumlati ta'ajubiyyah famana'ahu jama'ah faqalu la yajuzu an yuqal ja'alladhi ma ahsana. Nah, ja'alladhi ma ahsana li'annaha fil istimali insya'iyah. Karena jumlah ta'jubiyah ifani billah pada penggunaannya insya'iyah. Wa in kanat fil asli khabariyah, walaupun asalnya adalah khabariyah. Wa ajazahu akharun minhum min kharuf. Nah, jadi ada khilaf tentang apa selain jumlah khabariyah ifani billah. Cuman persyaratan harus jumlah khabariyah ini yang sahih, maka itu yang dipegang. Ada pun khilaf di bawahnya untuk memperluas wawasan kita. Ternyata ada yang membolehkan juga jumlah insya'iyah secara mutlak seperti kisai. Ada yang membolehkan apa jumlah insya'iyah berupa doa apabila dengan lafaz khabar. Ini mazini. Tayyib, ada yang membolehkan jumlah insya'iyah tapi apa? Yang diawali dengan laita. Berarti apa? Insya'iyah berupa apa ini? Yang diawali dengan laita. Yaitu tamanni, ya tidak? Dengan tamanni. Tayyib. La'alla asa tamanni taroji. Kemudian yang keempat, khilaf tentang masalah jumlah ta'ajubiyah. Tayyib. Dan ya rajin, diingat-ingat, dipersyaratkan apa? Harus silahnya berupa khabariyah. Sehingga keterangan setelahnya mudah. Maka tidak boleh ja'alladhi idribhu wala ja'alladhi bi'atukahu. Kalau ja'alladhi idribhu yang membolehkan siapa tadi? Kisai. Tayyib. Ja'alladhi bi'atukahu. Tayyib. Idza qasadta bihil insya', apabila engkau menginginkan dengannya insya'. Walaupun nah, lafadznya apa bi'atukahu? Lafadznya khabar, ya kan? Berupa fi'il apa? Fi'il madhi. Tayyib. Tapi apabila diinginkan insya', maka tidak boleh. Unggur ta'liq. Ay insya' al-bay'i lal-ikhbar bidhalik. Yaitu ingin mengawali apa? Mengawali jual beli. Nah, jual beli. Bukan pengkhabaran. Maka tidak boleh. Bikhilaf ja'alladhi abuhu qa'im. Nah, ja'alladhi darabtuhu. Kenapa ini diperbolehkan? Karena silahnya berupa jumlah khabariyah, baik itu berupa jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Wa tsani, kemudian persyaratan yang kedua, an takuna mustamilatan 'ala dhamirin mutabiqin lil mausul fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadkirihi wa ta'nitsihi. Tayyib. Hendaknya dia isim mausul tersebut mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausul. Nah, terkandung atau mencakup atas suatu dhamir yang mencocoki isim mausul itu. Inilah yang dinamakan dengan apa? Dengan a'id. Nah, yang mencocoki isim mausul dari sisi apa? Mufrad dan tathniyah serta jamaknya. Demikian pula mencocoki dari sisi mudzakkar dan muannatsnya. Contohnya nahu ja'alladhi akramtuhu. Mana dhamir yang na'am terkandung dalam dhamir yang mencocoki isim mausul ini? Tayyib, mustam antakuna mustamilatan ini isim kananya apa? Yakni silah, ya kan? Silah itu harus mencakup atas suatu dhamir yang kembali yang mencocoki isim mausul. Ini persyaratan yang kedua. Antakuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausul. Jadi ini dipersyaratkan pada silah, harus ada dhamir yang terkandung di dalamnya yang cocok dengan isim mausul. Nah, pada contoh ja'alladhi akramtuhu, mana dhamirnya Ahmad? Yang mencocok isim mausul. A'idnya tinggal mana? Ha pada akramtuhu. Tayyib, karena ha ini kembali kepada alladhi. Ja'atil lati akramtuha. Ini pada ha, ya kan? Karena dia mencocoki allati dan ha. Ja'alladani akramtuhuma. Naam, ja'alladani akramtuhuma. Huma. Harus mencocoki apa? Isim mausul pada apa? Mufrad, muthanna, jamak. Demikian pula pada mudzakkar muannats. Ja'atil latani akramtuhuma nam walladzina akramtuhum wallati akramtuhunna. Baik. Kemudian perhatikan ta'liq nomor 2. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Antakuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqan lil mausul. Dhamir nam ini berupa ghaib ghaliban. Nam berupa dhamirin ghaibin ghaliban. Dhamir ghaib mayoritasnya. Wa illa faqad yakunul aidu dhamiru mutakallimi qad yakunul aidu dhamiru mutakallimin qiyasan. Terkadang aid itu bisa berupa dhamir mutakallim secara kias, walaupun pada penggunaannya jarang. Kaqauli Ali radhiyallahu anhu, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Naam, dirghamu ajamin wa laythun qaswarah. Ana alladhi sammatni ummi. Tayyib. Ayat dhamirun mukhatab qiyasan aidan. Au dhamir syahidnya mana dulu pada perkataan Ali ini? Ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Yang merupakan ayat mana? Ya, mutakallim, ya, tidak berupa dhamir mutakallim. Atau berupa dhamir mukhatab, ini qiyasan juga secara qiyas. Nam kaqaulil farazdah wa anta alladhi talbil khuyul ru'usaha ilaika wal aitamu anta tut'imuha. Taib. Anta alladhi talwi. Berarti apa? Terkandung di dalamnya dhamir apa? Mustatir takdiruhu anta. Taib. Warubama khalfad dhamiri al-a'idi ismun dhahir. Taib. Taim khallafa asan. Warubama khallafa dhamir al-a'ida ismun dhahir. Nah, terkadang ya menggantikan dhamir a'id ini isim dhahir. Ya menggantikannya. Jadi nah, dhamir a'id tersebut terkadang digantikan oleh isim dhahir. Kaqaulihi su'adul lati atnaka hubbu su'ada wa iraduha anka istamarra wa zada. Nah, syaitnya mana? Allati isim mausulnya. Taib. Ay humbaha wa huqiya Abu Sa'id alladhi rawaitu anil khudri. Ay anhu. Syahid pada bait dulu. Su'ad allati atnaka hubbu su'ada. Naam. Jadi harus yang dhamir, tapi dhamirnya ini malah dikeluarkan dalam bentuk isim dhahir, ya. Jadi hubbuha. Su'adu allati atnaka hubbuha. Berarti ayatnya harus seharusnya apa? Awalnya yaitu dhamir ha. Naam, pada hubbuha. Tapi ha ini digantikan oleh isim dhahir. Naam. Su'ad allati adnaka hubbu su'ada. Demikian pula pada hikayat ini. Abu Sa'id. Naam alladhi rawaitu anil khudri ay anhu. Karena Abu Sa'id al-Khudri sama. Ya. Abu Sa'id al-Khudri. Tayyib. Al-Khudri dengan Abu Sa'id ya satu orang. Yaitu Abu Sa'id yang mana? Yaitu Abu Sa'id alladzi rawaitu anhu. Abu Sa'id yang aku meriwayatkan darinya. Taim. Nah, di sini ha dhamir ha diganti dengan apa? Isim dhahir. Abu Sa'id alladzi rawaitu anil khudri. Berarti kalau ditanya aidnya mana ini? Abu Sa'id alladzi rawaitu anil khudri. Aidnya al-Khudri karena dia menggantikan Dhamir apa? Dhamir ha. Taib. Ini juga bisa digunakan sebagai teka-teki. Karena apa? Membingungkan. Tidak ada a'id yang pas. Kalau rawa itu tidak bisa. Kalau yang dicari dhamir tidak akan bisa. Nah, taib. Tapi a'idnya apa? Diganti oleh isim dhamir. Qala al-Farisi. Wa minan nasi man la yujizu hadha. Wa qala al-Ashmuni wa huwa syadzun fala yuqasu alaihi. Naam. Katakan al-Farisi, di antara manusia ada yang tidak membolehkan seperti ini dan ini syadz, kata Ashmuni. Tidak bisa dikiaskan. Berarti apa? Berhenti pada hikayat saja. Naam, karena dikatakan syadz ikhwan fillah, kenapa? Karena menyelisih kias. Dan dalam lughah dikatakan syadz, nah, karena menyelisih kias, ikhwanifillah. Walaupun mungkin ada hikayat. Jadi beda istilah syadz dalam ilmu hadis dengan syadz dalam lughah. Syadz dalam lughah, ikhwanifillah, terkadang digunakan. Cuma dikatakan syadz karena apa? Yukhaliful kias. Berarti dari ketiga hal ini yang dikatakan syadz yang mana? Yang ketiga saja. Adapun yang pertama dan kedua yang kembali kepada dhamir mutakallim atau kepada dhamir apa mukhatab, ini syadz atau tidak? Tidak, kenapa? Karena mencocoki kias. Makanya dikatakan di sini kiasan, kiasan. Mencocoki kias itu sesuai dengan kaidah. Walaupun pada penggunaannya ikhwanifillah sangat sedikit. Karena kebanyakannya ayat itu berupa apa? Berupa dhamir ghaib. Hah? Kemudian mutabikin lil mausul fil lafzi wal makna au fi ahadihima faqat. Mencocoki mausul pada apa? Lafaz dan maknanya atau salah satu dari keduanya saja. Kama idza kana lil mausuli lafdun wa makna kaman wa ma. Tayyib. فَإِنَّهُ وَهِنَا إِذِنْ يَجُوزُ مُرَعَاتُ اللَّفْضِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ. Taim. Nah, kecocokan ifanifila a'id dengan isim mausulnya itu dari dua sisi, dari sisi lafad dan dari sisi maknanya. Atau salah satu dari keduanya saja. Sebagaimana apabila mausul itu na'am berupa lafad dan makna. Taim. Contohnya, man dan ma. Perhatikan. Maka pada man dan ma, maka boleh kita memperhatikan apa? Lafaz, dan ini yang lebih banyak. Tayyib, yang lebih banyak. Tapi terkadang boleh juga kita memperhatikan maknanya. Tayyib, memperhatikan maknanya. Walaupun lafaz man dan ma itu lafaz apa? Lafaz mufrad atau jamak? Lafaznya. Lafaznya mufrad, ya tidak? Tapi maknanya bisa bermakna jamak karena mustarak, ya tidak? Nah, wa minhum mayyastami'u ilaik. Wa minhum mayyastami'u ilaik. Ini mura'ah apa? Lafaz atau makna berarti kalau seperti ini? Mura'ah lafaz. Kenapa? Karena wa minhum di antara mereka mayyastami'u ilaik, ada orang-orang yang mendengarkanmu. Ya, mendengarkanmu. Ini satu atau dua orang? Banyak ya kan? Bisa banyak. Mayyastami'u ilaik, akan tetapi didatangkan dengan a'id apa berupa dhamir apa? Dhamir mustatir huwa. Di sini berarti huwa kembali ke man, menunjukkan yang diperhatikan hanyalah apa? Sisi lafadznya. Paham? Walaupun maknanya jamak. Taib. Oleh karena itulah pada ayat yang lain, nah di surat Yunus datang dengan apa? Dengan mura'ah na'am makna wa mura'atul makna nahu wa minhum may yastami'una ilaik. Makanya diperhatikan bedanya dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-An'am wa minhum may yastami'u ilaik, kenapa kok apa? Kok dalam bentuk mufrad? Karena mura'ah lafaz. Kalau dalam surat Yunus wa minhum may yastami'una ilaik, kenapa dalam bentuk jamak? Karena mura'ah terhadap makna man. Taib. Wa huwa qalilun. Naam, ini sedikit. illa fi al fa wajib, kecuali pada al maka itu wajib. Yang wajib apa? Pada al mura'ah makna. Baik. Wa rubbama wajaba mura'atul makna wa dhalika idza hasala lamsun min mura'atil lafzi. Dan terkadang wajib untuk memperhatikan makna apabila terjadi apa? Kerancuan disebabkan karena memperhatikan lafadznya. Nahu. Naam. Baik. Aqti Taim. Aqti man sa'alaka. Wala yuqal man sa'alaka. Id. Law lam tulhaq alamatu ta'nits ma iradatil muannats hasala al-ilbas bil mudzakkar. Taim. Aw kumhun nahmu ma hiya humara. Naam, taim. Man hiya humara. Apa ini berarti? Man hiya humara, atau kenapa kok enggak boleh? Idlau kila man huwa. Naam. Lazim al-ikhbar fi jumlati silah bil mu'annath anil mudzakkar. Sekarang tayyib, perhatikan dulu yang pertama tadi, ketika terjadi labs antara mu'annath dan mudzakkarnya. Tayyib, karena man ini kan mustarok ya, tidak digunakan mufrad, juga jamak digunakan untuk mudzakkar dan mu'annath. Maka ada mura'ah makna, mura'ah lafad. Cuman apa? Terkadang harus seseorang apa? Mura'ah makna ketika terjadi kerancuan. Seperti tadi, a'ti man sa'alatka. Taib. Berikan kepada orang yang apa? Memintamu. Walayuqal man sa'alaka. Taib. Sebab apabila tidak didatangkan alamat ta'nits, nah, bersamaan dengan iradah mu'annath akan terjadi ilbas fil mudhakkar. Taib. Akan terjadi kerancuan dengan mudhakkar. Taib. Padahal yang dimaksudkan adalah wanita yang apa? Meminta kepadamu. Atau akan terjadi kubah. Akan terjadi keburukan. Taib. Yang pertama, na'am. Taib. Khawatir terjadi lamsun atau terjadi kubhun. Ini. Berarti au ini ikhwani fillah, na'am, au gandengannya dengan yang depan. Jauh ini. Wa dzalika idza hasala lamsun min mura'atil lafzi au kumhun. Ini jauh. Makanya diperhatikan. Ya. Jangan sampai keliru. Jadi au di sini na'am atofnya jauh. Na'am. Telah apa? Diselingi oleh contoh. Jadi kalau ditanya kapan kondisi wajib na'am mura'atul makna, apabila apa? Akan terjadi labes atau kubah. Na'am, kerancuan atau buruknya makna. Taib. Adapun contoh terjadinya keburukan makna seperti apa yang disebutkan di sini. Nah, taib. Man hiya humara'u na'am amatik. Kalau dikatakan man huwa humara'u amatik, akan terjadi apa? Penghobaran dengan jumlah silah na'am bil mu'annath anil mudhakar. Humara'u na'am amatik. Sehingga kubah akan terjadi jelek. Baik. Kenapa? Na'am. Karena penghobaran dengan jumlah silah nam yang mu'annath untuk apa? Mudzakkar. Akhirnya jelek. Man huwa humara na'am amatik atau ummatik. Tayyib. Qala wa yatarajjahu mura'atul makna idza sabaqa ma ya'dudu. Dan dikuatkan ikhwan fillah untuk memperhatikan makna apabila didahului dengan sesuatu yang menguatkannya. Kaqaulihi wa may yaqtun minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Fasabqu minkunna muqawwin liqaulihi ta'ala wa ta'mal bita. Taib. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Taib. Kata minkunna, ikhwan fillah, wa may yaqnut minkunna. Taib, di sini mura'atul makna rajih. Kalau tadi mura'atul makna yang wajib, kemudian apa? Sekarang mura'atul makna yang rajih. Nah, itu apabila apa? Didahului dengan sesuatu yang menguatkannya. Karena kata minkunna ini menunjukkan apa? Berarti yang di ajak bicara adalah apa? Para wanita. Maka watakmal soliha. Taib. Didahulunya minkunna ini menguatkan na'am perkataan Allah Subhanahu wa taala wa ta'mal dengan ta. Wa minhu qaulu syair wa inna minan naswani man hiya raudhatun tahijur riyadu qablaha wa tusawwihu. Fasamku minan niswan wa inna minan niswan. Taib muqawwin li mura'atil makna fa lidzalika qala man hiya raudhatun tahijur riyadu qablaha wa tusawwihu. Taib. Aniswan kan orang para wanita. Berarti man di sini ya kita muraah apa maknanya, yaitu man hiya bukan man huwa. Taib. Nah, ini di murajaah lagi, di baca-baca. Nah, tentang apa? Masalah apa? A'id ikhwan fillah. Untuk ta'liq yang ketiga. Asalnya boleh kita memilih muraah lafaz, muraah makna. Walaupun yang lebih banyak penggunaan apa? Mura'ah apa? Lafaz. Ya tidak, mura'atul lafaz lebih banyak. Cuman ada kondisi wajib mura'ah makna dan ada kondisi lebih rajih mura'ah makna. Kapan itu? Tadi sudah dibahas. Baik, barakallahu fikum, nantafi bihamdih.